membacanya. Kemudian kita lanjutkan, wa idza 'alima al-'abdu bi'adlillahi wa intiqamihi wa ghadabihi wa sakhatihi wa 'uqubatihi fa inna hadha yuthmiru lahu al-khashyata wal khawfa wal hadhara wal bu'da min masakhitir rabb. Kemudian jika seorang hamba mengetahui keadilan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya keadilan di sini adalah seorang hamba jika melakukan amal ibadah dia diberikan ganjaran, jika melakukan maksiat entah itu meninggalkan kewajiban ataupun melanggar larangan, maka dengan adilnya Allah pun memberikan siksa padanya. Maka jika seorang hamba mengetahui keadilan Allah Subhanahu wa taala, pembalasannya maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang tidak taat kepada Allah, yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa. Begitu juga kemarahannya, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala murka jika hamba-hambanya melakukan yang dimurkahinya. Dan siksanya, yaitu siksanya di dalam neraka. Maka sungguh hal ini melahirkan baginya rasa takut. Nah, ini konsekuensinya. Kalau Allah, kita ketahui Allah itu maha adil, tetapi Allah juga maha siksanya, sebagaimana disebutkan tadi dalam ayat ketika salat subuh, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha pengampun, maha penyayang, Allah pun juga maha pedih siksanya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Beritahukan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah maha pengampun dan maha pengasih. Tetapi jangan lupa siksaku sangat pedih. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang seperti ini memberikan kepada kita rasa takut. Ya, yuthmiru lahul khasyah, rasa takut. Al khasyah, rasa takut, terutama tatkala sendirian. Bedanya khasyah dengan khauf, ya, dua-duanya kalau dalam bahasa ini sama, takut. Tapi bedanya khasyah itu lebih kepada takut tatkala sendirian. Di depan dia ada maksiat, mampu dia mengerjakannya, tidak ada yang melarangnya, menahannya untuk mengerjakan maksiat tersebut, tetapi tetap dia tinggalkan karena Allah. Maka ini namanya khasyah. Orang itu takut. Adapun khauf adalah baik tatkala sendirian ataupun tatkala di depan orang banyak. Itu namanya takut. Takut khauf. Jadi ada takut khasyah, ada takut khauf. Takut khasyah ini lebih luar biasa dibandingkan takut khauf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika liman khasyya rabbah." Orang-orang yang beriman, beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik manusia, pahala mereka mendapatkan surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal abadi di dalamnya, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Itu bagi siapa yang khasyya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala sendirian. Ada kesempatan bermaksiat, tidak ada yang menahannya, mampu dia mengerjakannya, tapi tetap dia tinggalkan kepada Allah. Tinggalkan karena dia tahu Allah itu maha adil nanti di hari kiamat. La yadhlimu mithqala dzarratin min. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seorang hamba walau seberat dzarrah. Ada ayat yang menarik, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang Allah tidak akan menzalimi seorang hamba. Surat An-Nisa ayat 49, surat Al-Isra ayat 71. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yudzlamuna fatila." Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang mensucikan dirinya? Tetapi Allah lah yang mensucikan siapa yang dikehendakinya, dan Allah tidak menzalimi mereka walau fatil. Coba perhatikan, apa itu fatil? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal-hal yang kecil yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Fatila, hal-hal yang kecil yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Para ulama mengatakan, mungkin bisa di zoom yang fatil, coba perhatikan. Lihat, itu fatil. Allah tidak akan menzalimi hambanya walau sekecil itu. Sekecil ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi. Kita tahu ada kurma. Kurma itu ada bijinya. Kemudian di atas biji itu ada ketmir. Ketmir yaitu kulit ari bijinya itu. Kemudian ada fatil. Ini hal-hal yang kecil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Fatil, sekecil ini kalau dia sebuah kebaikan, Allah tidak akan pernah menzaliminya. Kalau dia sebuah keburukan, Allah tidak akan pernah juga menzaliminya. Pasti dia akan mendapatkan kebaikan ataupun mendapatkan keburukan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal-hal kecil yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ketmir, fatil, ada satu lagi saya agak lupa. Ketmir, fatil, naqir. Naqira. Naqir, ya, naqir itu adalah kalau kita buka biji kurmanya itu, dia akan ada sesuatu yang melengkung sedikit. Itu namanya naqir. Fatila itu tadi Allah sebutkan di dalam surat apa? An-Nisa ayat 49, kemudian Al-Isra ayat 71. Ada lagi Allah Subhanahu wa taala naqira. Di dalam surat An-Nisa ayat 124. Wa la yudzlamuna naqira. Allah tidak menzalimi dan mereka tidak dizalimi walau naqir. Ya, walau naqir. Coba perhatikan bentuknya naqir begini. Ini tiga hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang hal-hal yang kecil. Ya, hal-hal yang kecil. Ya, ini semua adalah bentuk-bentuk kecil yang di samping kiri saya ini, ketmir. Samping di tengah fatil. Samping kanan naqir. Ya, itu semua menunjukkan hal-hal yang kecil, Pak. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzaliminya. Maka hati-hati terhadap hak manusia. Terhadap hak manusia. Sampaikan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, hatta tuqadu lisyatil jarha minasyatil qurana. Sampai datang nanti di hari kiamat didatangkan kambing yang bertanduk dengan kambing yang patah tanduknya. Kambing yang patah tanduknya ini akan ditanyai, kenapa engkau patah tanduknya? Maka dia akan mengatakan, yang mematahkan tanduk saya ini. Lihat, antara kambing akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, bagaimana antara manusia? Maka perhatikan baik-baik. Kalau kita mengingat seperti ini, keadilan Allah, bahwa Allah akan menyiksa orang yang bermaksiat, Allah akan beri pahala kepada orang yang melakukan amal saleh, Allah akan murka kepada orang-orang yang tidak taat, Allah akan membalas dendam kepada orang-orang yang membangkang, kita akan mempunyai rasa takut, rasa khasyah, rasa khauf. Saya sudah sebutkan tadi, khasyah itu bedanya dengan khauf. Kalau khauf, rasa takut di tengah orang banyak ataupun sendirian. Ya, mana dalil yang menunjukkan kata-kata khauf? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, kata Allah, jika kalian benar-benar beriman. Surat Ali Imran ayat 175. Disebutkan juga dalam surat Ibrahim ayat 14. Wala nuskinannakumul ardha min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Artinya, dan sungguh kami akan berikan kepada mereka sebuah tempat di bumi setelah mereka. Itu bagi, artinya orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan kekuasaan. Bagaimanapun, orang beriman pasti akan ditolong oleh Allah. Itu siapa mereka yang ditolong oleh Allah? Dzalika liman khafa maqam. Itu adalah orang-orang yang khauf. Khafa, takut kepada kedudukanku. Wa khafa wa'id, dan takut akan siksaku. Yang jelas para ikhwah, kalau orang meyakini Allah akan murka, berikan siksa, maka itu menumbuhkan rasa takut, rasa kehati-hatian. Ya, al-hadzar itu artinya kehati-hatian. Tidak semena-mena dia jalan di atas muka bumi. Sama seperti yang digambarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa jalan di atas muka bumi ini seperti orang jalan di atas jalan yang itu penuh dengan duri. Bagaimana kalau seandainya kita jalan di atas jalan yang penuh dengan duri? Apakah kita jalan seasalnya atau bagaimana? Hati-hati. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wal bu'da an masakhitir rabb, dan menjauh dari kemurkaan-kemurkaan Rabb. Ini konsekuensi ketika kita mengenal nama-nama dan sifat Allah. Sifat Allah itu murka, sifat Allah itu membalas dendam, sifat Allah itu syadid, siksanya pedih. Itu sifat. Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini menumbuhkan, ini merupakan bibit yang akan menumbuhkan dalam hati kita rasa takut, rasa khauf, khasyah, rasa kehati-hatian, kemudian menjauh senantiasa dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah. Lihat kemudian penulis Syekh Abdul Razzaq menyebutkan dalilnya. Qala ta'ala, wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha keras siksaannya. Kapan bisa takut? Kapan? Kalau tahu apa? Siksanya, keras siksanya. Kapan bisa takut? Kalau tahu keras siksanya. Nah, jadi ada keterkaitan antara takut kepada Allah dengan keras siksanya. Orang yang meyakini Allah pedih siksanya di hari kiamat, pasti dia takut kepada Allah. Ini juga menjawab pertanyaan kadang-kadang timbul dari beberapa kaum muslimin. Ustaz, gimana cara menumbuhkan rasa takut? Ya, kemarin saya melihat video di media sosial, anak kecil membaca surat Al-Qiyamah. Yaqulul insan yawma idzin ainal mafar. Anak kecil, belum mumayyiz, belum 7 tahun, mungkin baru 5 sampai 6 tahun, belum mumayyiz. Tapi ketika dia membacanya, dan dia orang Arab, membacanya, dia bisa menangis. Pada hari itu manusia berkata, kemana kami akan berlindung? Pada hari kiamat, ketika goncangan terjadi, manusia akan berkata, kemana tempat berlindung? Dia menangis. Coba, ini permasalahan, ini tamparan keras bagi setiap orang dewasa yang sudah balik, yang gak pernah menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana hatinya? Sekeras itukah dia tidak pernah menangis karena Allah? Lihat, Allah berfirman dalam Al-Quran, Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab hatta idza tala 'alaihimul amal faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Lihat bahayanya orang yang tidak pernah menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, belumkah saatnya untuk orang-orang beriman hati mereka khusyuk kepada Allah? Artinya kapan lagi untuk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Belumkah saatnya? Kemudian Allah mengingatkan, jangan kalian seperti orang-orang ahlul kitab, diberikan kepada mereka kitab begitu lama, akhirnya tidak pernah khusyuk terhadap Allah, tidak pernah merenung akan kekuatan-kekuatan Allah, akhirnya hatinya keras. Ini bahayanya, yang tidak pernah menangis karena hatinya keras, wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka berbuat kefasikan. Kefasikan adalah ada dua macam kefasikan. Yang pertama, mengerjakan dosa besar dengan merasa tidak ada dosa. Yang kedua, sering melakukan dosa kecil dengan tidak merasa itu dosa. Itu kefasikan. Maka hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada keterkaitan antara memikirkan siksa Allah dengan rasa takut. Kemudian pada ayat ini ada pelajaran menarik juga tentang takwa. Coba perhatikan ayatnya berbunyi, wattaqullah. Kalau kita terjemahkan secara letterlek, dan bertakwalah kepada Allah. Kenapa di sini penerjemah mengatakan takutlah kepada Allah? Ketahui para ikhwah bahwa apabila takwa disebutkan secara sendirian, maka itu maksudnya bisa dua. Amal saleh dan menjauhi neraka, menjauhi larangan. Ya, amal saleh dan menjauhi larangan. Tetapi ketika takwa disebutkan ada gandengannya, maka biasanya takwa itu maksudnya takutlah kepada Allah. Makanya diterjemahkan di sini. Ya. Gandengannya apa? Lihat gandengannya tentang siksa Allah yang pedih. Jadi para ikhwah ingin menumbuhkan rasa takut yang belum pernah menangis karena Allah, maka ingat siksa-siksa Allah. Ingat dimulai dari kuburan. Ingat dimulai dari tatkala ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. Enggak ada lain. Tidak ada kita bisa berlindung, tidak ada bisa kita mempertahankan kekuasaan, harta. Ingat pada saat itu, ketika kita akan ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. Ingat ketika seorang akan dibangkitkan hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattaqullah wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. Takutlah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya kamu akan dikumpulkan kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 203. Lihat, di sini ada kaitan antara rasa takut dengan padang mahsyar. Kapan bisa takut? Ketika mengingat akhirat. Mengingat dikumpulkan sendirian di padang mahsyar. Enggak ada kawan. Enggak ada keluarga, enggak ada bapak, ibu yang kita kalau selama ini ada apa-apa bersandar kepada bapak, ibu, bahkan sampai kita sudah punya cucu. Kadang-kadang kita masih bersandar kepada bapak dan ibu. Enggak ada anak yang mampu menolong kita. Tidak ada kerabat. Hubungan terputus, nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Wattaqullah. Takutlah kepada Allah. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Kapan bisa takut kepada Allah? Ketika kita meyakini semua kita akan dikumpulkan sendiri-sendiri. Kita yang bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. wa anna laysa lil insan illa ma sa'a. Ketahuilah bahwasanya seorang manusia tidak memiliki kecuali apa yang dia usahakan sendiri. La tajru waziratun wizra ukhra. Dosa seseorang tidak akan ditanggung oleh orang lain. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Maka Pak, tidak ada mujamalah dalam hal ini. Kalau itu ketaatan kepada Allah, lakukan. Meskipun berhadapan dengan orang yang paling kita cintai. Kalau itu hal yang berkaitan dengan larangan Allah, jauhi. Meskipun orang yang paling kita cintai menginginkannya. Dalam bahasa yang agak kasar, bodoh amat. Ente nanti gak bisa nolong saya. Gak bisa nolong saya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Lihat, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 209, apabila kamu tergelincir sesudah datang kepada kamu penjelasan-penjelasan, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lihat, ini menumbuhkan rasa takut. Apalagi terutama orang yang sudah mengenal ilmunya dan masih di dalam kemaksiatan. Ini lebih berat dibandingkan orang yang tidak mengenal ilmunya. Karena bagaikan sifatnya seperti kaum Yahudi, berilmu tapi tidak mengetahuinya. Berilmu tapi tidak mengamalkannya. Fa'alamu annallahu azizun hakim. Kapan kita mempunyai rasa takut meninggalkan maksiat? Ketika Allah Aziz Hakim, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wallahi Pak, kalau kita memikirkan keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya ada satu kata, nerakanya Allah siksanya pedih sekali. Tanamkan itu dalam diri kita. Salah satu bentuk keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, neraka Allah sangat pedih, sangat berat siksanya. Inna ajsadana 'alan nari la taqwa. Sesungguhnya jasad-jasad kita tidak akan sanggup untuk menahan api. Ini yang membuat seorang akhirnya takut kepada Allah. Dan itu konsekuensi dari beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian penulis mengatakan, wa idza 'alima al-'abdu bi jalalillahi wa 'azamatihi wa 'uluwihi wa la khalqihi dzatan wa qahran wa qadaran fa inna hadha yuthmiru lahu al-khudu'a al-istikanata wal mahabbata wa jami'a anwa'il ibadah. Kalau seorang hamba mengetahui keagungan Allah, kebesarannya dan ketinggiannya atas ciptaannya, baik zat, pemaksaan dan kedudukan. Apa maksudnya? Seorang hamba mengetahui keagungan Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar dari segala yang besar. dan Allah maha tinggi atas hambanya. Ketinggian Allah ini dari beberapa sisi. Yang pertama, zatnya Allah maha tinggi dari seluruh hambanya. Yang kedua, paksaan Allah. Allah itu maha tinggi. Allah yang paling berhak memaksa. Allah mau ini akan terjadi. Allah mau itu, maka Allah berhak melakukannya. Dan juga ketinggian kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang hamba meyakini ini, maka sungguh di ini membuahkan baginya ketundukan, kerendahan, kecintaan, dan semua jenis-jenis ibadah. Ketundukan, kerendahan, kecintaan, dan semua jenis-jenis ibadah. Ini kapan? Tatkala kita meyakini Allah itu maha agung, Allah itu maha tinggi, Allah itu maha besar, maka kita akan tunduk, patuh, dan cinta kepada Allah. Kalau ada orang bertanya, apa faedah tunduk dan patuh dan cinta kepada Allah? Faedahnya adalah menyemangati ibadah. Semangat ibadah jadinya. Kalau orang cinta kepada Allah, maka ibadahnya akan tambah semangat, tidak terpaksa bangun subuh atau bangun sebelum subuh, tidak terpaksa. Dia bahkan memaksa dirinya, karena saya cinta kepada Allah. Diri ini tidak artinya dibandingkan cinta saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu fungsi dari mencintai dan menunduki atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat, penulis kemudian mengatakan, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah, qala Allah ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Demikian itu bahwa Allah, dialah al-haq yang benar. Dan apa yang mereka sembah selainnya, maka dialah yang batil. Dan bahwa Allah maha tinggi dan maha besar. Ini keliru terjemahannya. Lihat terjemahan ayatnya. Demikian itu bahwa Allah, dialah yang al-haq, yang maha benar. Dan apa yang mereka seru selainnya, dialah yang batil. Tanpa huruf besar, dialah yang batil. Ya, karena yang dimaksud batil di sini adalah sembahan selain Allah. Dialah yang batil, tidak pakai al. Dialah yang batil. Dan bahwa Allah maha tinggi, maha besar. Lihat di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Ayat ini memberikan kepada kita, orang ketika meyakini keagungan Allah, Allah yang maha benar, maka dia senantiasa akan menyembah Allah. Dan juga ketika meyakini bahwa selain Allah adalah sembahan yang batil, dia akan meninggalkan sembahan selain Allah. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa meyakini keagungan Allah, meyakini bahwa Allah yang maha tinggi atas hamba-hambanya, baik secara zat, baik secara kekuasaan, Allah maha tinggi. Maka pada saat itu yang ada pada dirinya hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia cinta kepada Allah. Karena Allah yang maha benar. Qala ta'ala, innallaha 'alikana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Ada sebagian orang yang tidak beriman tentang ketinggian zat Allah. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak punya tempat. Karena kalau seandainya Allah punya tempat, berarti Allah terbatas. Ya, maka kita ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi, baik secara zatnya ataupun secara kekuasaan. Allah maha tinggi. Ar-Rahman ala ar-'asyi istawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di tempat yang tinggi, beristiwa di atas arsy. Arsy di atas langit. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan bahwa Allah Maha Tinggi secara kekuasaan saja. Adapun tempat zatnya, maka tidak bisa kita sebutkan Allah Maha Tinggi zatnya. Karena kalau kita sebutkan Allah Maha Tinggi, berarti Allah di tempat yang tinggi, berarti ada tempatnya. Maka berarti pula Allah terbatas. Ini berarti membatasi Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala la yuhitu bihi ilman. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diliputi ilmunya. Maka kita jawab bahwa kita tetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Satu, Allah yang menetapkan, Allah al-Ali al-Kabir, Allah yang Maha Tinggi. Yang kedua, ketinggian Allah jangan disamakan dengan ketinggian makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai. Ketinggian Allah jangan disamakan dengan ketinggian makhluk. Memang kalau makhluk, kalau tinggi berarti dia ada tempatnya. Itu kalau makhluk. Sedangkan Allah, maka Allah Maha Tinggi kita tetapkan. Dan ketinggian Allah tidak sama dengan ketinggian makhluk. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, wa qala ta'ala alimul ghaibi wa syahadah al-kabir al-muta'al. Mengetahui yang gaib, yang nampak, maha besar lagi maha tinggi. Lihat, orang kalau seandainya sudah mengetahui Allah al-kabir, maha besar, al-muta'al, maha tinggi, maka dia akan tunduk, patuh, cinta kepada Allah. Dia akan mengagungkan Allah yang menumbuhkan rasa tunduk patuh, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 9. Kemudian Allah berfirman, "Wa huwal aliyyul 'adzim." Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Agung. Al-Baqarah 255. Ini sama. Ketika kita meyakini Allah Maha Tinggi, Allah Maha Agung, maka pada saat itu yang ada pada diri kita hanya rasa tunduk patuh mengakui kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa qala ta'ala wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdathu yawmal qiyamah was samawat matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Bayangkan Allah, bumi semuanya dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Langit-langit terlipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Pernah, Pak, saya mendengar imam di Masjidil Haram membaca ayat ini, menangis sejadi-jadinya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang seluas ini, qabdatuhu yaumal qiyamah, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Langit yang seluas itu, matwiyatun bi yamini, dilipat dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah disyirikkan? Maka beliau terenyuhnya dari situ. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang telah mereka syirikkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas apapun disyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun dan siapapun. Siapapun sebesar itu makhluk itu, semulia apapun makhluk itu, tidak pantas untuk disyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Maka salah satu hal yang menjauhkan diri kita dari kesyirikan, dari dosa yang paling terbesar, adalah mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini pertemuan terakhir untuk pelajaran fikih doa dan zikir. Insyaallah taala kita akan bertemu kembali pada tanggal 4 Mei. Ya, bulan depan 4 Mei. Ini pertemuan terakhir untuk fikih doa dan zikir. Jika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam ketaatan, maka kita akan bertemu kembali. Mudah-mudahan kita bertemu kembali. Kalau seandainya tidak bertemu kembali, maka saya ucapkan sampai jumpa nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Baik. Jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.